إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Baik, kita sudah memasuki mukaddimah atau pembukaan atau pendahuluan pembahasan tentang nawaqid al-Islam, tentang pembatal-pembatal keislaman. Baik, sudah kita ketahui bahwa mempelajari permasalahan-permasalahan ini sangat penting. Ya, di samping kita mempelajari tentang perkara-perkara rincian-rincian dari syariat ini, ya, dikarenakan seorang tidak akan terjaga di atas keislamannya kecuali dengan dia mengetahui, mengilmui apa yang menjadi lawanannya, ya, sebagaimana telah disebutkan pada kesempatan yang lalu. Hadis muttafaqun alaih terkait dengan ucapan Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata ay yudrikani. Dahulu para sahabat, mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara kebaikan, sementara aku bertanya kepada beliau tentang perkara-perkara kejelekan karena khawatir akan mengenaiku. Jadi menunjukkan dari sini bahwa mempelajari perkara-perkara kejelekan, perkara-perkara yang berbahaya, sebagai suatu bentuk kewaspadaan untuk jangan sampai terkena, ini perkara yang disyariatkan. Juga tinjauan sisi yang lain, bahwa dengan seseorang mempelajari Islam dan mempelajari perkara yang bertentangan dengannya, mengilmui hal yang bertentangan dengannya, maka dia akan semakin tahu akan keagungan Islam dan kejelekan hal yang menjadi lawanannya tersebut. Yang demikian, ini dengan demikian dia akan semakin mencintai Islam dan membenci hal yang bertentangan dengannya. Oleh karena itu, ketika generasi sahabat sebagai generasi yang mengilmui Islam secara tafsiri, secara detail, dan mereka mengetahui perkara jahiliyah juga secara tafsil, ya, maka mereka generasi yang paling kuat di dalam berpegang dengan syariat ini. Karena paling kuat kecintaannya kepada al-haq, kepada Islam. Demikian juga paling kuat kebenciannya terhadap jahiliyah. Ya, berbeda hal dengan generasi yang datang setelahnya, yang mempelajari Islam tetapi tidak mengilmui perkara yang bertentangan dengannya secara rinci. Ada sebagian perkara yang menjadi syubhat bagi mereka sehingga menyangka itu dari Islam padahal bukan bagian dari Islam. Ini yang dinyatakan oleh Umar Ibn Khattab sebagai sebab di antara sebab akan terurainya ikatan Islam dari suatu generasi. Sebagaimana perkataan beliau, innama tunqadu ural Islam urwatan urwatan idza nasha'a fihi man lam ya'rifil jahiliyah. Hanyalah sesungguhnya akan terurai ikatan Islam helai demi helai ketika tumbuh di dalamnya, dalam Islam ini, generasi yang tidak memahami perkara jahiliyah. Jadi anggap ini bagian dari Islam padahal bukan. Tapi ini perkara penting. Kenapa kita harus mempelajari ini? Ya, sebagaimana Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, beliau memiliki risalah yang lain, ya, yakni Masail Jahiliyah, yang ini juga ya, perlu dan wajib untuk kita pelajari supaya jangan sampai kita terjerumus di dalamnya. Demikian para ulama yang sebelumnya, misal Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, beliau menulis kitab Iqtida Siratil Mustaqim fi Mukhalafati Ashabil Jahim. Ini juga dalam bab bayan asyar, penjelasan tentang kejelekan untuk jangan sampai kita terjerumus di dalamnya. Dan ini bagian dari rudud, ya, sebagai salah satu ilmu yang dipelajari dalam syariat ini. Kemudian kita masuk perkataan asy-syarih selanjutnya. Wa qawlu syaikhi rahimahullah, dan perkataan asy-syaikh Abdullah Al-Qur'awi, ya, rahimahullah, innaha asyratun, bahwa pembatal-pembatal keislaman itu ada 10. Muraduhu al-mujma'u alaiha, yang dimaksudkan oleh beliau yakni al-mujma'u alaiha, ya, perkara-perkara pembatal keislaman yang disepakati, yang para ulama Islam telah menyepakati bahwa itu sebagai pembatal keislaman. Wa illa fahiyya aktsaru min dzalika. Jika tidak, artinya jika mau disebutkan seluruhnya, maka ya, jenis-jenis pembatal keislaman itu lebih banyak lagi dari ya, bilangan 10 ini. Baik. Salam. Kama yadhkuruhu al-fuqaha'u fi kulli madhhabin fi babi hukmil murtad. Sebagaimana perkara ini, yakni tentang pembatal keislaman, telah disebutkan oleh para fuqaha dari seluruh madhab, yaitu dari madhab-madhab ahli sunnah, baik itu madhab Abu Hanifah ataupun Syafi'i ataupun Malik ataupun Ibn Hanbal. Para ulama mereka telah menyebutkan tentang permasalahan ini fi babi hukmil murtad, dalam bab hukum murtad. Apa yang dimaksud dengan murtad? Wa huwa al-muslim alladhi yakfuru ba'da islamihi. Yani tentang seorang muslim yang dia kufur setelah keislamannya, kembali kepada kekufuran. Jadi para ulama setiap mazhab, para fuqaha setiap mazhab, ya, mereka memiliki bahasan tentang hukum murtad ini. Dan di antara mazhab yang ada, ya, mazhab Abu Hanifah ini yang paling banyak menyebutkan tentang jenis-jenis riddah, ya, jenis-jenis riddah, jenis-jenis pembatal keislaman. Ya, sekian banyak perkara-perkara disebutkan oleh mereka yang lebih dibandingkan mazhab yang lainnya. Ini semua menunjukkan kepada kita bahwa mungkin, dan suatu perkara yang harus setiap kita memiliki, ya, perasaan takut terhadap keselamatan diri-diri kita, bahwa mungkin seorang yang sudah berislam dia akan bisa kembali kepada kekufuran, ya. Karena hal yang demikian telah datang keterangannya dalam Alkitab, demikian pula dalam As-Sunnah, dan demikian yang disebutkan oleh para fuqaha setiap mazhab, di mana mereka membahas tentang hukum murtad, hukum seorang yang keluar dari Islam setelah sebelumnya memeluknya. Dan kondisi orang yang murtad, ya, dia lebih jelek dibandingkan seorang kafir asli, ya, baik status Yahudi ataupun Nasrani ataupun Buddha ataupun Hindu. Keadaan seorang yang murtad itu lebih jelek, ya. Karenanya syariat tidak membiarkan untuk dia hidup, ya. Hukum syar'i, ya, terhadap seorang murtad, jika dia tidak mau kembali, bertaubat kembali kepada Islam, maka dia dibunuh. Di dalam hadis yang sahih, ya, muttafaq alaih dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah illa bi ihda thalath. Tidak halal, ya, darah seorang muslim yang telah mempersaksikan kalimat la ilaha illallah tidak halal untuk ditumpahkan kecuali dengan salah satu di antara tiga perkara. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, at-tayyibu zani wan-nafsu bin-nafsi wat-tariku lidinihi al-mufariku al-jama'ah. Yang pertama, at-tayyibu zani, orang tua yang berzina. Artinya seorang yang dia sudah menikah dengan nikah yang syar'i, kemudian dia terjatuh dalam zina. Maka, ya, dengan sebab perbuatannya ini halal darahnya. Ya, syariat menetapkan hukum had terhadap zani muhsan, ya, seorang pezina atau zaniyah yang telah pernah menikah dengan nikah yang sah, ya, baik statusnya masih memiliki pasangan ataupun sudah lepas dari pasangannya, ya, maka hukum atas mereka adalah dengan dirajam, halal darahnya, dan statusnya masih muslim. Kemudian yang kedua, wan nafsu bin nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa. Jadi jika seorang bunuh seorang muslim, ya, maka halal darahnya, darah pembunuh tersebut, ya. Dan urusannya kembali kepada wali dari orang yang terbunuh. Apakah menuntut untuk dikisas ataukah diganti diyat ataukah dimaafkan sama sekali. Yang jelas, dengan sebab dia telah melakukan pembunuhan terhadap seorang muslim, menjadi halal darahnya. Dan dia juga jika dikenakan kisos padanya, statusnya masih muslim. Adapun yang ketiga, yakni seorang yang meninggalkan agamanya, at-tariku lidini, yakni murtad, al-mufarik lil jamaah, meninggalkan jamaah, yakni kaum muslimin, maka dia jika tidak mau kembali kepada Islam, tidak bertaubat dari kemurtadannya, dia dibunuh sebagai seorang kafir. Ya, bukan lagi statusnya sebagai muslim. Tidak boleh jenazahnya dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Ini orang murtad. Ini berdasarkan hadis Ibn Mas'ud, juga berdasarkan hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, man baddala dinahu faqtuluh. Ya, Rasulullah memerintahkan kepada pemerintah kaum muslimin, ya, pemegang urusan kaum muslimin, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa saja yang mengganti agamanya, agama Islam dengan selainnya, maka bunuhlah dia. Ini hukum bagi pelaku riddah. نسأل الله العافية والسلامة لنا وللمسلمين. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah, penjagaan, wassalamah, dan keselamatan untuk kita dan kaum muslimin seluruhnya. Ya, dari perkara yang besar ini yang mengancam keselamatan seorang di dunia dan di akhirat. Kemudian sebelum masuk ke rincian dari nawaqid al-Islam, ya, perkara yang perlu untuk di mulhakkan ke sini, ditambahkan apa yang diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah pada durus beliau, durus fi nawaqid al-Islam. Beliau menyebutkan bahwa pembatal keislaman usulnya ini ada empat, ya, pokok-pokoknya kembali kepada empat perkara. Yang pertama, ya, pembatal yang berupa keyakinan. Pembatal yang berupa keyakinan. Jadi seseorang meyakini sesuatu yang membatalkan keislaman. Ya, meyakini sesuatu yang membatalkan, jadi sesuatu tadi membatalkan keislaman. Dan terkait dengan keyakinan ini tidak ada perkara mukroh, tidak ada perkara dipaksa, karena ini sesuatu yang tersembunyi. Seperti seorang meyakini adanya tandingan atau sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dan hak untuk diibadahi. Atau meyakini tidak wajibnya perkara-perkara yang telah diwajibkan di dalam syariat ini. Ini keyakinan yang membatalkan keislaman. Yang kedua yang beliau sebutkan adalah qaulul kufri bila mukrah. Atau biduni ikrah. Ya, seseorang mengucapkan ucapan kekufuran dalam kondisi dia tidak terpaksa. Ya, dia mengucapkan ucapan kekufuran dalam kondisi dia tidak terpaksa. Jadi betul-betul itu dengan pilihannya. Ya, dia mengucapkannya dengan sadar. Kemudian tidak terpaksa. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan dalam surat At-Taubah, walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Dan sungguh mereka telah mengucapkan ucapan kekufuran dan mereka telah kufur setelah keislaman mereka. Dan sebab apa? Jadi qaulul kufri yaqulu, dengan ucapan kekufuran yang diucapkannya. Jadi ucapan kekufuran yang terlontar dari seorang dalam kondisi itu pilihan dia, tidak dipaksa oleh pihak lain. Ya, baik dalam kondisi sungguh-sungguh, ya, dia menginginkan untuk mengucapkan itu, ataupun guyonan, ya, main-main. Berarti yang dilakukan oleh sebagian manusia main-main dengan perkara syariat ini, ya, demi untuk membuat lelucon, ya, mempermainkan kalimat tauhid la ilaha illallah atau bismillah atau tahmid atau ucapan-ucapan yang lainnya dari kalimat thayyibah, kemudian dijadikan sebagai bahan guyonan, ya, maka ini termasuk di antara perkara yang berbahaya. Demikian pula, ya, ketika ada sebagian dari orang-orang yang mengisi waktu mereka dalam kejadian perang Tabuk, mengisi waktu luang, kemudian sebagian melontarkan ucapan intinya memperolok-olok Rasulullah dan para sahabat. Sebagian di antara mereka yang berkumpul itu menyatakan, ma ra'ayna min kurra'ina arghabu butunan wa ajbanu 'inda al-liqa min ha'ula. Kami tidak pernah melihat orang-orang yang lebih besar perutnya dan lebih penakut kalau sudah ketemu musuh dibandingkan orang-orang ini, maksudnya Rasulullah dan para sahabat. Maka turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan, ya, putusan terhadap mereka, orang-orang yang mengucapkan ini, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala in sa'altahum la yakulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Jika engkau tanya mereka, orang-orang yang membuat olok-olok ini, sungguh-sungguh mereka akan menyatakan bahwa sungguhnya kami ini hanya sekedar bincang-bincang mengisi kekosongan. Ya, kami main-main ya Rasulullah, enggak serius. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya, kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan, pantaskah terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya, terhadap rasulnya kalian buat olok-olok? La ta'tadziru, jangan kalian mencari-cari alasan. Qad kafartum ba'da islamikum, sungguh kalian telah kufur setelah keislaman kalian. Ini hukum dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan udzur bahwa mereka itu hanya sekedar main-main, kemudian tidak dihukumi dengan hukum kekufuran. Ini ridah dengan ucapan. Jadi seorang yang mengucapkan ucapan kekufuran, baik sungguh-sungguh ataupun main-main, tanpa adanya paksaan dari pihak lain, dia mengucapkannya dengan sadar, maka dia telah terjatuh ke dalam kekafiran. Kemudian yang ketiga, kekufuran dalam bentuk perbuatan. Ya, misalnya seorang melakukan sujud kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sujud kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Atau menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk mendekatkan diri, mengagungkan yang selain Allah. Ini kufur dalam bentuk al-fi'al, perbuatan. Kemudian yang keempat dari usul ar-riddah, pokok-pokok kemurtadan, adalah adanya syak, keraguan terhadap kebenaran syariat ini. Ya, keraguan terhadap kebenaran syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari sini kita mengetahui seseorang yang ragu terhadap kebenaran syariat, maka keraguan ini merupakan riddah, pembatal keislaman. Bagaimana lagi dengan yang menentang? Kalau yang ragu saja sudah dihukumi sebagai kekufuran dari Islam, yani kembali kepada kemurtadan, bagaimana lagi dengan yang menentang syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Jika kita lihat, perhatikan 10 perkara yang akan disebutkan oleh al-muallif Syekh Abdullah Al-Qur'awi rahimahullah, maka tidak luput dari salah satu di antara 4 perkara yang telah disebutkan, yang saya nukilkan dari penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala pada kitab beliau Durus fi Nawaqid Al-Islam. Jadi bisa jadi dari 10 perkara yang disebutkan tersebut, ada yang sifatnya perbuatan, ada yang sifatnya ucapan, ada yang sifatnya keyakinan atau keraguan. Atau keraguan. Jadi insyaallah kita akan masuk pada yang pertama. Qala Syekh Abdullah Al-Qur'awi rahimahullah, al-awwal asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Yang pertama dari pembatal keislaman adalah kesyirikan dalam peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Beliau membawakan dalil surat An-Nisa ayat ke-48 juga ayat ke-116. Jadi ayat ini datang di 2 tempat, ayat ke-48 dan ke-116. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan terhadapnya, dan akan mengampuni dosa yang di bawahnya. Dosa yang di bawahnya, di bawah kesyirikan. Liman yasha, bagi siapa yang dia kehendaki. Ini hukum dari Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa seorang yang menghadap Allah dengan membawa dosa syirik, dia belum bertaubat sampai matinya, meskipun hanya berbuat satu kali, maka Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan tersebut. Ini bahayanya kesyirikan. Adapun dosa di bawahnya dari perbuatan dosa-dosa besar, ya, masuk ya di dalam cakupan ya, perkara ini, berbagai kemaksiatan ya, selain kesyirikan, maka yang demikian tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan sebagaimana ya, Allah nyatakan wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, ya, mungkin juga ya, dia tidak diampuni, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya sesuai dengan tingkat dosanya tersebut, untuk kemudian ya akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannah, atau ya bisa jadi adanya izin dari Allah kepada pemberi syafaat ya untuk mensyafaati orang tersebut. Ini dosa di bawah kesyirikan ya, tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Mungkin seorang akan selamat sama sekali karena Allah mengampuninya. Mungkin saja dia akan dimasukkan ke dalam neraka sesuai dengan kadar dosanya, atau dikeluarkan dari neraka dengan izin dari Allah ya, atas pemberi syafaat untuk mensyafaati orang tersebut ya. Yang jelas bahwa syafaat akan bermanfaat bagi ahlu tauhid, bagi orang-orang yang meninggal di atas tauhid. Adapun bagi orang-orang musyrik, maka syafaat tersebut tidak bermanfaat. Kemudian kita masuk ke syarahnya. Ibtada'a rahimahullahu ta'ala hadhihi an-nawaqid al-ashrata bisyirk. Al-mu'allif rahimahullah, beliau mengawali pembahasan tentang pembatal-pembatal Islam yang 10 dengan kesyirikan. Dan beliau yakni Al-Matin menyatakan asyirku fi ibadatillah, syirik dalam permasalahan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui sebagaimana jenis-jenis tauhid itu ada 3, tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid al-asma wa sifat ya, maka kesyirikan ya, akan terjadi dan bisa terjadi pada 3 jenis tersebut. Jadi bisa terjadi kesyirikan dalam rububiyah, bisa terjadi kesyirikan dalam hal uluhiyah, bisa terjadi kesyirikan dalam permasalahan al-asma wa sifat. Jadi kenapa di sini al-muallif menyebutkan syirku fi ibadatillah, dikarenakan ini yang paling banyak terjadi ya, dikarenakan mereka yang meyakini adanya Rabb selain Allah Subhanahu wa taala yang berbuat sebagaimana Rabb taala, yakni Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian ya bisa dikatakan hanya segelintir dari kalangan makhluk. Ya, bahkan iblis sekalipun meyakini bahwa Allah adalah Rabb. Ya. Oleh karena itu, kesyirikan dalam perkara rububiyah ya, ini sesuatu yang jarang terjadi. Dan yang paling sering terjadi yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya ya, adalah sebabnya terjadinya kesyirikan di dalam perkara uluhiyah. Hak Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi semata. Oleh karenanya di sini ya, beliau mengkhususkan yakni syirik dalam perkara ibadah kepada Allah, dikarenakan ini yang paling banyak terjadi. Kemudian kenapa diawali dengan membahas tentang masalah syirik dari pembatal-pembatal keislaman? Beliau menyatakan li'annahu a'zamu dzanbin 'usyallahu bihi. Dikarenakan kesyirikan ini merupakan dosa terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala telah dimaksiati dengannya. Kesyirikan merupakan dosa terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala dimaksiati dengannya. Jadi kesyirikan ini bentuk penghinaan terhadap zat yang maha mulia. Orang yang berbuat syirik, mereka menyetarakan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, maha mulia, maha besar, ya, maha sempurna, dengan makhluk-makhluknya yang hina, yang penuh dengan kekurangan. Karena besarnya dosa ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki orang yang mati di atas dosa ini untuk diampuni. Wa huwa hadamun lirububiyyah. Kesyirikan ini adalah perkara yang menghancurkan, ya, keyakinan rububiyyah. Karena seorang jika meyakini rububiyyah Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah, ya, satu-satunya yang menciptakan dia dan seluruh makhluk yang ada, yang mengatur dia dan seluruh makhluk yang ada serta yang memilikinya, dan yang mengatur memiliki seluruh makhluk yang ada, semestinya, ya, jika dia meyakini ini, mengharuskan untuk dia mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hak untuk diibadahi. Oleh karena itu, Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, ya, beliau menyatakan, Al-Khaliqu li hadhihi al-ashya huwa al-mustahiqu lil-ibadah. Pencipta terhadap segala sesuatu, maka dialah yang berhak untuk diibadahi. Yang tidak bisa mencipta, tidak berhak untuk diibadahi. Kemudian, watanakkusun lil-uluhiyah. Kesyirikan ini adalah bentuk tanakus, ya, pelecehan, ya, ataupun mengurangi hak Allah subhanahu wa ta'ala untuk disembah. Kemudian wasu'u dhannin bi rabbil alamin. Dan ini sebagai suatu bentuk buruk sangka terhadap Rabbul Alamin, terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa abtalul batili wa adlamul zulmi. Maka kesyirikan merupakan kebatilan yang paling batil. Tidak ada kebatilan yang lebih batil dibandingkan kesyirikan. Ya. Karena bagaimana mungkin seseorang meyakini adanya yang berhak untuk diibadahi dari yang ada ini, ya, yakni selain Allah subhanahu wa ta'ala, padahal dia meyakini bahwa semua yang selain Allah itu adalah makhluk sebagaimana dia. Semua yang selain Allah merbub, diatur sebagaimana dia. Semua yang selain Allah adalah mamluk, dimiliki. Ya, Allah al-Malik. Ya. Kemudian wa adlamu zulmi. Dan kesyirikan merupakan kezaliman yang paling zalim. Oleh karenanya Allah menyatakan dalam surat Luqman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar. Ya. Oleh karenanya tidak ada musyrik yang adil. Ya. Tidak ada musyrik yang adil. Karena mereka, ya, telah terjerumus ke dalam kezaliman yang sangat besar. Kemudian wa akbahul ma'asi. Dan kesyirikan merupakan kemaksiatan yang paling jelek. Li'annahu yaqtadi taswiyatal makhlukin naqisi bil khaliqil kamil min jami'il wujuhi subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan kesyirikan, ya, mengandung konsekuensi. Seseorang yang berbuat kesyirikan, perbuatannya ini mengandung konsekuensi penyamaan al-makhluk an-naqis, penyamaan makhluk yang disifati dengan kekurangan dengan al-khaliqil kamil min jami'il wujuh, dengan sang maha pencipta yang maha sempurna dari seluruh sisinya, ya, sempurna dari zatnya, sempurna sifat-sifatnya, sempurna nama-namanya, sempurna perbuatan-perbuatannya. Bagaimana mungkin? Jadi seorang dikatakan seorang yang memuliakan Allah, mengagungkannya, ketika dia menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk-makhluk yang penuh dengan kekurangan, menyamakan Allah dengan patung, dengan kuburan, dengan kiai selamat, ya, waliyazubillah. Ini merupakan penghinaan, ya, dan perampasan terhadap hak, hak Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin berapa banyak manusia yang memperhatikan tentang hak makhluk, memperjuangkannya, dan dianggap sebagai orang yang peduli, ya, dan dianggap sebagai orang yang berjasa, sementara mereka sendiri telah melakukan perampasan terhadap hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wataqaddama ta'rifu syirk, dan telah berlalu definisi tentang apa itu kesyirikan. Wa annahu musawatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Wa kesyirikan itu adalah penyamaan selain Allah dengan Allah. Jadi menyamakan yang selain Allah dengan Allah, fima huwa min khasaisillah, di dalam perkara yang merupakan kekhususan-kekhususan Allah, ya, di dalam rububiyahnya, di dalam uluhiyahnya, di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Oleh karena itu, sebagaimana disebutkan, kesyirikan itu bisa terjadi dalam perkara rububiyah, bisa terjadi dalam perkara uluhiyah, dan ini yang paling banyaknya, dan bisa terjadi dalam perkara al-asma was-sifat. Siapa yang meyakini bahwa di sana ada yang selain Allah yang ikut andil di dalam pengaturan, ya, alam semesta ini, seperti keyakinan orang-orang Rafidhah yang meyakini bahwa imam-imam mereka ikut mengatur urusan alam ini, ya, juga keyakinan orang-orang Sufi, ya, maka mereka telah terjerumus ke dalam kesyirikan dalam perkara rububiyah yang orang-orang musyrikin Arab sendiri mereka tidak terjerumus dalam perkara ini. Demikian pula siapa yang meyakini bahwa di sana ada yang berhak untuk diibadahi yang selain Allah, dan ini perkara yang paling banyak, ya, terjadi, ya, meyakini ada yang selain Allah yang berhak untuk dituju dengan peribadatan, baik itu penyembelihan ataupun nazar ataupun bertaqarrub ataupun raghbah, ya, harapan dan perkara yang tidak ada yang mampu untuk melakukannya kecuali Allah, memberikan kesembuhan, ya, menurunkan hujan, memberikan keselamatan, dia berharap kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka telah terjatuh ke dalam syirik dalam perkara ibadah. Demikian pula siapa yang meyakini bahwa ada yang selain Allah yang memiliki sifat-sifat sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala miliki, maka dia telah terjerumus ke dalam syirik dalam perkara al-asma was-sifat. Seperti yang terjadi pada sebagian ubadul kubur, ya, sebagian para penyembah kubur meyakini, ya, baik mereka sadar atau tidak, adanya, yakni penyekutuan yang selain Allah dengan Allah subhanahu wa ta'ala pada sebagian sifat, ya. Seperti yang terjadi kalau yang mereka anggap sebagai wali itu masih hidup, ya. Kalau yang datang ini dari daerah yang lain, bahasanya kan butuh penerjemah. Yang ini datang ke sini maksudnya butuh, ya, misalnya kelarisan usahanya kan seperti itu. Butuh penerjemah untuk menyampaikannya. Ya, yang mengherankan ketika yang dianggap wali itu mati, ya, mereka langsung minta, ya, kuncinya tidak difungsikan di sini. Langsung minta ke penghuni kuburan itu tanpa butuh penerjemah, yang ini dengan bahasa India, yang ini dengan bahasa Madura, yang itu dengan bahasa yang lain. Semuanya menyangka bahwa si walinya itu mendengar dan memahami permintaan mereka masing-masing, ya, dalam kondisi berdoa, ya, dalam waktu yang sama, ya, dengan permintaan yang berbeda-beda, dengan bahasa yang berbeda-beda. Padahal yang mampu untuk melakukan yang demikian hanya Allah Subhanahu wa taala, seluruh makhluk, ya. Seandainya mereka meminta dengan permintaan yang berbeda-beda, dengan bahasa yang berbeda-beda, ya, hal yang demikian tidak menyibukkan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini, ya, sebagai gambaran contoh bahwa pada mereka, ini orang-orang musyrikin, ya, selain adanya kesyirikan dalam perkara ibadah, perkara uluhiyah, juga terjerumus ke dalam kesyirikan dalam perkara al-asma was-sifat. Tayyib, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ini yang sementara bisa kita baca. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.